Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah menyelesaikan syarah dari hadis Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu tentang nadar. Di antara fawaid yang kita dapatkan pada pertemuan sebelumnya adalah tentang nadar itu hukum asalnya bagaimana? Siapa yang bisa menjelaskan singkat? Ada berapa qaul dari para ulama tentang nadar? Fadal, Pak Muslim. Ada berapa pendapat? Hukum asal nazar? 6. Makruh, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua. Yang pertama makruh, yang kedua. Haram, ya, muharram. Jadi hukum asal nazar itu ada dua pendapat dari para ahlul ilm. Pendapat yang pertama menyatakan makruh, adapun pendapat yang kedua haram. Siapa yang bisa menyebutkan dalilnya? Dalil yang dipakai para ulama untuk dijadikan dasar dari pendapat ini. Siapa yang bisa menyebutkan? Nah, hadis, dalil dari hadis ada? Siapa masih ingat hadisnya? Ya? Fadal, siapa? Abu Yumna, apa dalil yang dipakai para ulama sebagai dasar bahwasanya hukum asal nazar itu makruh, bahkan ada yang berpendapat haram? Ada yang ingat? Bu Robi? Ya, dari Aisyah, bagaimana bunyinya? Bukan itu ya. Man nadara ayuti Allah falyuti'ahu. Bukan itu. Ini yang hadis tentang nadar. Nadar hukum asalnya itu makruh. Atau bahkan ada yang berpendapat haram. Ya, Bu Bay. Bagaimana? La ya'ti bi khair fa innahu la ya'ti bi khair. Nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Lanjutannya bagaimana? Siapa masih ingat? Antum? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Siapa yang pekan kemarin ikut hadir? Hah? Kayaknya gak ada yang hadir ini pekan kemarin. Faedahnya terlewat semua. Hah? Apa terlalu cepat kalau menyampaikan faedah? Hah? Terlalu cepat, jadi ketinggalan. Atau bagaimana? Perlu diperlambat temponya? Hah? Karena sayang. Kita lanjut-lanjut terus, tapi faedahnya juga lewat. Gitu. Hah? Siapa masih ingat? Antum? Boris? Enggak. Siapa yang ingat ini? Satu aja. Fa innahu la ya'ti bi khair. Terus apa? Fa innama yustakhraj bihi minal bakhil. Ya. Bahwasanya nazar itu tidaklah mendatangkan kebaikan. Hanyalah nazar itu dikeluarkan dari seorang yang bakhil. Barakallahu fikum. Dari hadis itu, dan hadisnya hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Jadi, sebelum kita bernazar, ingatlah hadis ini. Diingat baik-baik hukumnya. Karena hukum asal nazar itu makruh. Bahkan ada yang menyatakan haram. Jadi, namanya perkara makruh atau haram, sebaiknya dihindari, ditinggalkan, dijauhi. Ini hukum asal dari nazar. Dalilnya hadis tadi, hadis yang muttafaq alaih. Innahu la ya'ti bi khair. Atau la ya'ti bi khair, itu lafadz hadisnya, la ya'ti bi khair. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhili. La ya'ti bi khair, yaitu konteksnya adalah konteks tentang nadar. La ya'ti bi khair, nadar itu tidaklah mendatangkan kebaikan. Wa innama hanyalah yustakhraju bihi, dikeluarkan dengannya minal bakhil, dari orang yang bakhil. Hadis ini sebagai penjelasan untuk membantah anggapan sebagian orang bahwasanya nazar itu menjadi sebab Allah mendatangkan kebaikan, atau dengan sebab nazar itu diyakini, ya, dengan nazar itu Allah menolak kemadharatan dari seseorang. Itu terbantah dengan hadis ini. Bahwasanya nazar tidaklah mendatangkan kebaikan. Tidak jalbu al-manafi', tidak pula daf'ul mafasid. Tidaklah mendatangkan kebaikan, tidak pula menolak madarat. Jadi jangan sampai ada yang beranggapan, misalnya seorang ingin mendapatkan sesuatu, saya tidak akan bisa meraih apa yang saya inginkan kecuali kalau saya bernazar terlebih dahulu. Itu anggapan yang keliru. Dibantah dengan hadis ini. Atau seorang yang tertimpa musibah, tertimpa kemalangan, tertimpa kejelekan, dia menganggap Allah tidak akan menghilangkan musibah ini dari saya kecuali kalau saya bernazar terlebih dahulu. Ini adalah anggapan yang keliru. Dalilnya adalah hadis yang barusan kita baca. Hadis yang sahih muttafaq alaih, la ya'ti bi khair. Nazar itu tidaklah mendatangkan kebaikan, ila akhiril hadis. Tapi kalau sudah terlanjur mengucapkan nazar dan isi nazarnya itu mengandung ketaatan kepada Allah, yarhamukallah, bernazar untuk melakukan ibadah, suatu ibadah dari ibadah-ibadah yang disyariatkan, sholat, puasa, haji, umrah, sedekah atau yang semisalnya, maka hadisnya yang disebutkan al-akh tadi, man nadhara ayyuti allaha falyuti'ahu wa man nadhara ayya'si allaha falaya'si. Ini hadis yang berbicara kalau nazar itu sudah terlanjur diucapkan. Adapun hadis yang pertama tadi adalah hukum nazar kalau sebelum diucapkan, maka dia jangan diyakini bahwa nazar itu bisa mendatangkan kebaikan, sama sekali tidak. Tapi kalau sudah terlanjur, maka hukumnya adalah hadis tadi. Bisa dipahami ya? Dan barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, atau bernazar untuk sesuatu yang mubah, yang bisa dia lakukan, dia mampu untuk melakukannya, kemudian dia tidak melaksanakannya, tidak memenuhi nazar tersebut, maka dia wajib membayar kafarah. barakallahu fikum. Apa bentuk kafarahnya? Kafarah nazar? Siapa yang masih ingat? Karena ana yakin salah seorang di antara kita pasti pernah bernazar. Di antara yang hadir di sini pasti ada yang pernah bernazar, atau kalau tidak dikatakan semuanya pernah. Ya, antum bisa menjawab masing-masing. Jadi harus tahu hukumnya. Ingat-ingat, dulu saya pernah bernazar, sudah saya tunaikan belum? Kalau belum, segera tunaikan. Kalau tidak mampu atau nazarnya mengandung hal-hal yang memang tidak boleh untuk ditunaikan, maka wajib membayar kafarah. Harus diingat kafarahnya bagaimana. Siapa yang masih ingat apa yang telah dijelaskan pada pertemuan yang sebelumnya? Ya, kafarah nazar sama dengan apa? Kafarah apa? Kafarah yamin, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Ya, kafaratun nadri, kafaratu yaminin. Kafarah nazar itu sama dengan kafarah sumpah. Kafarah yamin. Bagaimana bentuknya? Siapa bisa menyebutkan, angkat tangan? Kafarah nazar atau kafarah yamin? Fadol antum. Alah. Ya. Langsung. Langsung puasa 3 hari. Atau ada tahapan pertama dulu? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, fadol. Abu Khadijah. Nah, ita'amu ashri masakin. Memberi makan asyarati masakin. 10 orang miskin. Kemudian yang kedua. Nah, kiswatu asyarati masakin. Memberi pakaian 10 orang miskin. Kemudian yang ketiga. Tahriru raqabah. Memerdekakan budak. Ini disebutkan dalam surat apa? Surat Al-Ma'idah. 3 hal ini diberikan pilihan. Silakan memilih salah satu dari ketiga hal ini. Yang pertama memberi makan 10 orang miskin, yang kedua memberi pakaian 10 orang miskin, yang ketiga memerdekakan budak. Kalau tidak mampu mengerjakan salah satu dari 3 ini, baru apa? Yang disebutkan tadi. Puasa 3 hari. Puasa 3 hari itu pilihan yang terakhir. Kalau ketiga hal yang pertama tadi tidak bisa dilakukan. Tapi kalau salah satu dari ketiga hal tadi bisa dilakukan, maka wajib mendahulukan yang 3 hal itu. Tidak boleh langsung memilih puasa yang 3 hari. Mafhum? Di sana ada juga kafarah yang lain. Selain kafaratun nadhar, ada kafaratu yamin. Ini 2 kafarah yang bentuknya sama. Di dalam Islam juga ada kafarah yang lain. Itu kafarah apa? Zihar dan kafarah al-jima' fi nahri Ramadan. Ya, kafaratul zihar. Siapa yang bisa menyebutkan bentuknya? Kafaratul zihar itu ketika seorang barakallahu fik kebiasaan di masa jahiliyah, ketika seorang suami menzihar istrinya, yaitu mengharamkan istrinya atas dirinya. Maka barang siapa yang ingin membatalkan ziharnya, maka harus membayar kafarah. Itulah yang disebutkan di dalam surat Al-Mujadilah. Dalam surat Al-Mujadilah disebutkan secara tertib, secara urutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yudzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa." Mereka, orang-orang yang menzihar istri-istri mereka, kemudian mereka ingin membatalkan ziharnya tersebut, fatahriru raqabatin, maka harus memerdekakan seorang budak sebelum menyentuh istrinya. Kalau punya kemampuan, memerdekakan budak wajib. Ini urutan yang pertama. Faman lam yastati' fa it'am faman lam Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamasa. Kalau tidak bisa memerdekakan budak, maka dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Pilihan yang kedua. Pilihan yang pertama enggak bisa dilakukan, maka pilihan yang kedua. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu juga, faman lam yastati' fa it'amu 60 miskinan. Baru kemudian kalau tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, maka yang wajib dilakukan adalah memberi makan 60 orang miskin. Ini urutannya demikian. Memerdekakan budak yang pertama, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, baru yang ketiga memberi makan 60 orang miskin. Barakallahu fikum. Demikian ya. Kita lanjutkan bab yang berikutnya. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, babu minasyirki an-nadhru li ghairillah. Bab di antara kesyirikan adalah bernadar untuk selain Allah. Masih terkait dengan bab yang sebelumnya, atau terkait dengan matan yang sebelumnya, karena masih membahas tentang hukum nazar. Qala rahimahullah wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, yufuna bin nazri, mereka menunaikan nazar mereka. Surat Al-Insan ayat yang ke-7. Ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman. Sifat hamba-hambanya yang bertakwa. Sifat ahlul jannah. Mereka adalah orang-orang yang selama hidup di dunia, yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar mereka. Sehingga di sini konteksnya adalah konteks pujian. Fi siyaqil madh. Konteksnya adalah konteks pujian terhadap orang, yaitu mereka-mereka yang menunaikan nazar. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya nazar termasuk ibadah, di antara ibadah yang Allah cintai. Karena di dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Maka kaidahnya segala sesuatu, setiap amalan, ucapan ataukah perbuatan yang dipuji Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, maka itu termasuk ibadah. Barakallahu fikum. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa inna allaha ya'lamuh. Segala apa yang kalian nafkahkan dari nafkah apapun, atau segala apa yang kalian nazarkan dalam bentuk apapun, fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya, yaitu mengetahui infak tersebut tidak akan terluput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Allah maha mengetahui nazar yang kalian tunaikan. Untuk apa? Untuk kemudian Allah balas. Fayujazihi. Untuk kemudian Allah balas, Allah berikan ganjarannya di hari kiamat kelak. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-270. Di dalam ayat ini, ibadah an-nadhr digandengkan dengan an-nafaqah. Ini juga menunjukkan bahwasanya nazar termasuk bentuk ibadah. Sebagaimana pula an-nafaqah atau al-infaq juga merupakan ibadah. dan Allah akan membalasnya. Fa innallaha ya'lamu, Allah Maha mengetahuinya untuk kemudian membalasnya. Ini menunjukkan bahwasanya nazar itu termasuk ibadah, amalan saleh yang akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca syarahnya. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'a, munasabatu hadzal babi li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Annal musannif rahimahullahu bayyana fihi naw'an min anwa'is syirkil munafi lit-tauhid. Bahwasanya musannif itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan di dalam bab ini salah satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan yang menafikan tauhid, yang bertentangan dengan tauhid, yang bisa membatalkan tauhid. Wa huwa nadhru li ghairillah, yaitu nazar untuk selain Allah. Semisal bernazar untuk wali Allah, bernazar untuk malaikat, bernazar untuk jin, penunggu suatu tempat, penjaga suatu gunung atau lautan atau yang semisalnya, bernazar untuk penghuni kuburan atau yang semisalnya. Ini semuanya tergolong apa? An-nadru li ghairillah, bernazar untuk selain Allah. Li yuhdhara wa yujtanaba. Mu'allif menyebutkan salah satu bentuk kesyirikan ini, li yuhdhar, untuk diwaspadai, wa yujtanaba, dan untuk dijauhi. Karena memang kita mempelajari bentuk-bentuk kesyirikan, tujuannya adalah agar kita bisa waspada darinya, kita menjauhinya, dan jangan sampai kita terjatuh padanya. Qala rahimahullah minasyirki, yaitu pada judul bab, babu minasyirki an-nadhru li ghairillah. Minasyirki yang dimaksud di dalam judul bab ini adalah ai al-akbar, ai asyirkul akbar. Di antara bentuk syirik besar adalah bernadar untuk selain Allah. Itu termasuk syirik akbar. Di sini ditegaskan oleh syarih, minasyirki ay al-akbar. Di antara bentuk syirik besar adalah bernadar untuk selain Allah. Jadi ini perkaranya bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang remeh. Karena syirik akbar itu bisa mengeluarkan pelakunya dari dairatul Islam, dari lingkup Islam. Qala rahimahullah wa hafizahu an-nadhru li ghairillah li'annahu ibadah, bernazar untuk selain Allah termasuk syirik akbar. Kenapa? Li'annahu ibadah, karena nazar itu termasuk ibadah. Wasarful ibadati li ghairillahi syirkun, dan kaidahnya berbunyi sarful ibadah li ghairillahi syirkun, memalingkan ibadah untuk selain Allah adalah syirik. Wan-nadhru masdarun, wan-nadhru masdaru nadhara yanzuru. An-nadhar itu adalah, an-nadhar adalah masdar dari fi'il nadhara yanzuru. Nadhara fi'il madinya, yanzuru fi'il mudhari'. Maknanya apa? Aujaba 'ala nafsihi syai'an lam yakun wajiban 'alaihi syar'an ta'dhiman lil manzuri lahu. Sebenarnya sudah sempat di sebutkan tarifnya oleh syarih pada pembahasan matan yang sebelumnya, tapi beliau ulangi di sini dan ada tambahan penting. Beliau menjelaskan bahwasanya an-nadhr definisinya adalah ketika seorang aujaba ala nafsihi syai'an, mewajibkan atas dirinya suatu amalan, lam yakun wajiban alaihi syar'an, yang hukum asalnya tidak wajib secara syar'i. Tujuannya apa? Ta'dhiman lil manzuri lahu, tujuannya adalah untuk mengagungkan. Karena ada rasa pengagungan terhadap sesuatu yang dinazarkan untuknya. Lil manzuri lahu, yaitu sesuatu yang atau zat yang ditujukan nazar itu kepadanya. Wasluhu fil lughati al-ijabu. Makna asalnya di dalam bahasa an-nadhar adalah al-ijab, pengharusan. Itu makna nazar secara bahasa. Adapun secara istilah yang barusan kita sebutkan. Qala hafizahullah yufuna bin nadri ay yutammimuna ma aujabu ala anfusihim min at-ta'ati lillah. Menunaikan nazar. Yufuna bin nadr ay ifa'un nadr. Maknanya adalah yutammimuna, menyempurnakan. Ma aujabu ala anfusihim, apa yang mereka wajibkan untuk, apa yang mereka wajibkan atas diri-diri mereka dari ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari ayat yang pertama dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7. Kemudian ayat yang kedua, wa ma anfaqtum min nafaqatin, ma di situ syartiyah. Ma di awal ayat itu adalah ma asyartiyah. Wa ma anfaqtum itu ma-nya untuk syarat. Wa yajuzu an takuna mausulatan, bisa juga ma di situ adalah sebagai ma al-mausulah. Ma al-mausulah itu bermakna alladhi. Jadi kalau ma syartiyah berarti harus ada jawab syart. Adapun kalau bermakna mausulah berarti bermakna alladhi. Malladhi anfaqtum min nafaqatin. Ya, demikian. Jika makna ma dalam ayat tersebut adalah untuk isim mausul. Qala hafizallah anfaqtum min nafaqatin yashmalu kulla sadaqatin maqbulatin wa ghairi maqbulatin. Ini mencakup setiap sedekah, semua sedekah yang diterima maupun yang tidak diterima. Sedekah yang diterima tentunya adalah sedekah yang terpenuhi syarat-syarat diterimanya sedekah, yaitu apa? Al-ikhlas. Sodaqah atau infak yang ikhlas lillahi ta'ala. Libtigai mardatillah. Ikhlas karena mengharap wajah Allah, mengharap ridha Allah. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa? Sesuai dengan sunnah Rasul. Sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihissalatu wassalam. Maka lafadz nafaqah di dalam ayat ini mencakup semua bentuk sodaqah yang makbul, yang makbulah, yang diterima, maupun yang tidak makbulah. Di antara sodakoh, bentuk sodakoh yang ghairu makbulah, tidak diterima adalah sodakoh dari harta yang haram. Sodakoh dari al-amwal al-muharramah, yang didapatkan dari cara yang tidak dihalalkan di dalam syariat. Baik itu harta yang diambil dari mencuri, harta yang didapatkan dari perdagangan yang terkandung ghish, kecurangan padanya, dan lain sebagainya, dari amalan-amalan yang muharramah. Au nadhartum min nadhrin, dan setiap apa yang kalian nadharkan, berupa apapun. Maka nazar yang dimaksud di sini adalah yashmalu kulla nadrin makbulin au ghairu makbulin wa ghairi makbulin, mencakup semua bentuk nazar yang makbul, yang diterima, maupun yang ghairu makbul, yang tidak diterima. Maka setiap nafaqah, infak, sedekah, dan nazar, baik yang diterima maupun yang tidak diterima, yang terpenuhi padanya syarat-syarat diterimanya amalan maupun tidak, fa innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah mengetahuinya, tidak akan terluput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ay fayujazikum alaihi fa fihi ma'nal wa'd wal wa'id, yaitu pasti akan Allah balas atasnya, maka ilmu Allah di sini, konsekuensinya adalah Allah akan membalasnya. Jadi tidak hanya maknanya fa'innallaha ya'lamuh, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Tidak hanya mengetahuinya, tapi untuk kemudian Allah balas amalan tersebut. Jika nafkahnya, sodakohnya makbulah, maka diberi balasan dengan balasan yang berupa kebaikan, berupa thawab, wal ajr. Begitu pula nazar. Akan tapi jika sebaliknya, nafkah atau sodakoh tersebut ghair makbulah, baik sodakoh atau nafkah yang terkandung padanya arya atau sum'ah yang menafikan keikhlasan, atau nafkah sodakoh yang berasal dari harta yang haram, maka Allah akan membalasnya. Yaitu dibalas berupa ancaman, siksa dan azab. Inilah yang dimaksud asy-syarih di sini, fafihi ma'nal wa'd wal wa'id. Maka pada penggalan ayat ini, fa innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah mengetahuinya, ini mengandung dua makna. Yang pertama makna al-wa'd, janji. Allah akan membalas berupa pahala, kenikmatan di al-jannah, dan lain sebagainya dari al-thawab wal-ujur. Dan juga mengandung makna yang kedua, al-wa'id, yaitu ancaman. Jadi ini dua hal yang berlawanan. Al-wa'ad itu maknanya adalah janji berupa pahala, kenikmatan, kebaikan. Adapun wa'id adalah ancaman berupa siksa dan hukuman. Maka dengan membaca ayat ini, seorang hamba akan berhati-hati di dalam beramal. Karena setiap amalan yang dilakukan seorang hamba, Allah pasti mengetahuinya. Kalau amalannya baik, Allah akan balas dengan kebaikan. Kalau amalannya jelek, maka Allah akan balas dengan kejelekan sesuai yang dikerjakannya. Qala hafizallahu ta'ala al-ma'nal ijmaliyu lil-ayatain. Makna global dari kedua ayat di atas. أن الله يمدح الذين يتعبدون له بما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات. Ini makna ijmal dari ayat yang pertama, yufuna bin-nadhr. Maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji, memberikan pujian kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan apa yang mereka wajibkan atas diri-diri mereka berupa ketaatan. Yaitu beribadah kepada Allah dengan apa? Dengan ibadah apa? An-nadhr. Yufuna bin-nadhr. Nadhr termasuk ibadah. Maksudnya penunaian nadhr adalah termasuk ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama annahu yukhbiru subhanahu annahu ya'lamu kulla sadaqatin tasaddaqna biha wa kulla ibadatin iltazamnaha lahu aw li ghairihi fa sayujazi kullan ala hasabi niyatihi wa qasdihi. Sebagaimana pula Allah memberitakan, itu pada ayat yang kedua, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin. Maka di dalam ayat tersebut Allah memberitakan bahwasanya Allah mengetahui setiap sedekah, setiap sedekah yang kita sedekahkan, dan setiap ibadah yang kita kerjakan, yaitu yang kita wajibkan atas diri kita untuk mengerjakannya, baik untuk Allah atau untuk yang selainnya, maka pasti akan Allah balas setiap amalan tersebut sesuai dengan niat dan tujuannya. Jadi nafkah kalau diniatkan untuk selain Allah, Allah mengetahuinya dan akan Allah balas sesuai dengan niatnya. Begitu pula nazar. Barang siapa yang bernazar untuk selain Allah, maka Allah Maha mengetahuinya dan pasti akan Allah balas sesuai dengan niat dan tujuannya. Qala hafizahullah ta'ala munasabatul ayataini lil bab, kesesuaian dari kedua ayat di atas dengan judul bab. annahuma yadullani ala anna an-nadhra ibadatun haitsu madaha al-mufina bihi. Kedua ayat di atas menunjukkan bahwasanya nazar termasuk ibadah. Termasuk ibadah karena Allah memuji orang-orang yang menunaikannya. Wa huwa la yamdahu illa ala fi'li ma'murin aw tarki mahdhurin. Dan tidaklah Allah memuji kecuali terhadap suatu amalan yang diperintahkan atau terhadap suatu amalan berupa meninggalkan hal yang dilarang. Jadi kalau Allah memuji seseorang atau sekelompok orang, maka pujian itu dikarenakan orang-orang tersebut menjalankan apa yang Allah perintahkan atau meninggalkan apa yang Allah larang. Barulah Allah memuji mereka. Kama annahu akhbara annahu ya'lamu ma yasduru minna min nafaqatin wa nudurin wa sayujazina 'ala dhalik fadalla dhalika 'ala anna an-nadhra 'ibadatun. Sebagaimana pula Allah memberitakan bahwasanya Allah Maha mengetahui segala apa yang muncul dari kita berupa an-nafaqat, infak-infak, dan nudur, nazar-nazar. Dan Allah sayujazina 'ala dhalik, pasti akan membalas kita semua terhadap amalan tersebut. Fadalla dhalika, maka hal itu menunjukkan ala anna nadhra ibadatun, bahwasanya nadhar itu termasuk ibadah. Wa makana ibadatan fasarfuhu li ghairillahi syirkun. Maka jika nadhar termasuk ibadah, memalingkannya untuk selain Allah adalah kesyirikan. Qala hafizahullahu ta'ala ma yustafadu minal ayatain. Fawaid yang bisa diambil dari kedua ayat di atas. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, anna nadhra ibadatun fayakunu sarfuhu li ghairillahi syirkan akbara. Bahwasanya nadhar itu termasuk ibadah, maka memalingkannya untuk selain Allah adalah syirik akbar. Al-faidatul thaniyah, faidah yang kedua, isbatu ilmillahi ta'ala bikulli syai', penetapan ilmu Allah terhadap segala sesuatu. Bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-faidatul thalithah, faidah yang ketiga, isbatul jazai alal a'mal, penetapan adanya balasan terhadap amalan. Bahwasanya segala yang kita ucapkan, segala apa yang kita kerjakan, itu akan ada balasannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Semakna dengan ayat tersebut. Al-faidatul rabi'ah, faidah yang keempat, al-hathu alal wafai bin nadhr. Terdapat hasungan, motivasi, dorongan untuk menunaikan nadhr. Jadi, barang siapa yang pernah bernadhr, hendaknya ditunaikan, dikerjakan. Jika nadhar itu adalah nadhar berupa ketaatan. Adapun jika mengandung maksiat, maka tidak boleh dikerjakan, tidak boleh ditunaikan. Tapi karena sudah terlanjur pernah bernadhar, maka tetap harus membayar kafarah, sebagaimana yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam as-sahih, yaitu dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari di dalam sahihnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu, barang siapa yang bernadhar untuk mentaati Allah, maka taatilah. Wa man nadhara ayya'si Allah falaya'si, barang siapa yang bernadhar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Hadis ini hadis yang sahih. Qala syarih hafizahullah taala Aisyatu hiya ummul mu'minina zaujun nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah yang meriwayatkan hadis ini adalah ummul mukminin, ibunda kaum mukminin, karena memang semua istri nabi adalah ummahatul mukminin sebagaimana yang disebutkan nasnya di dalam Al-Qur'an, wazwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya yaitu istri-istri nabi adalah ummahatul mukminin, ibunda dari kaum mukminin. Zaujun nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istri nabi, wa bintu Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhuma, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Abu Bakar kunyahnya, siapa yang tahu namanya? Namanya Abu Bakar As-Siddiq, masyhur dengan kunyahnya. Tapi tidak jarang di antara kita yang belum mengenal namanya. Siapa nama Abu Bakar As-Siddiq? Siapa? Angkat tangan. Siapa yang tahu nama dari Abu Bakar As-Siddiq? Fadal. Antum? Tahu? Abu Bakar As-Siddiq. Afdalu hadhil ummah. Ya? Ba'da nabiyihim. Manusia yang paling utama, paling mulia dari umat ini setelah nabinya. Jangan sampai kita enggak kenal siapa beliau. Siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Ya, barakallahu fik. Jadi namanya Abdullah. Nama beliau adalah Abdullah, tapi lebih masyhur, lebih dikenal dengan kunyahnya yaitu Abu Bakar. Adapun As-Siddiq adalah julukan beliau, lakop beliau. As-Siddiq ini disematkan untuk beliau terlebih setelah terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj, di mana ketika peristiwa Isra wal Mi'raj itu banyak orang-orang yang sebelumnya masuk Islam malah kemudian ragu lagi dengan agama Islam, karena dari cerita Isra wal Mi'raj itu banyak orang-orang yang kemudian tidak percaya dengan peristiwa tersebut. Masa bisa dalam semalam ya Muhammad alaihi salatu wasallam pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit yang ketujuh berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang kemudian akhirnya murtad. Yang awalnya sudah masuk Islam murtad lagi. Tapi ketika Abu Bakar ditanya, apakah engkau membenarkan kisah yang disampaikan oleh Muhammad? Maka jawaban beliau dengan penuh keimanan dan tasdik, pembenaran, ya, jangankan beliau pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit yang ketujuh, aku pun beriman bahwasanya wahyu tiap hari turun dari langit ketujuh kepada beliau. Jadi kalau tiap saat saja wahyu turun dari langit yang ketujuh untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, maka tidaklah mustahil untuk kemudian beliau diangkat ke langit yang ketujuh. Ya, dari situlah kemudian Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq, yaitu karena beliau membenarkan apa yang segala apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam. Wa hiya afqahun nisa'i mutlaqan. Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling faqih secara mutlak. Barakallahu fikum. Dan beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa afdalu azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ada Khadijah. Beliau adalah istri nabi yang paling mulia, paling utama kecuali Khadijah. Fa fi tafdhiliha 'alaiha khilafun. Karena memang di sana ada perbincangan di kalangan para ulama, mana yang lebih afdal antara Aisyah dan Khadijah. ada yang memandang Aisyah lebih afdol, ada yang memandang Khadijah lebih afdol, sehingga tidak berani. Kalau menjazmkan, memastikan bahwasanya Aisyah adalah istri Nabi yang paling utama. Maka di sini beliau menyebutkan ma'ada Khadijah, kecuali Khadijah. Karena di sana ada khilaf yang ma'ruf bainal ulama. Mana yang lebih afdal antara Khadijah dan Aisyah? Ini perbincangan di kalangan para ulama yang masing-masing pendapat memiliki hujjah yang kuat. Tapi yang rajih insyaAllah bahwasanya Aisyah dan Khadijah keduanya sama-sama memiliki afdholiyah, keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Khadijah punya keutamaan di awal Islam. Adapun Aisyah memiliki keutamaan di akhir Islam. Ya. Keduanya sama-sama memiliki keutamaan. Tuwuffiyat sanata sab' wa khamsin ba'dal hijrah. Beliau wafat pada tahun 57 Hijriyah. Qala hafizahullah ta'ala fi sahih ay sahih al-Bukhari. Ay sahih al-Bukhari. Falyuti'hu man nadara ay yuti' Allah falyuti'hu ay liyaf'al ma nadarahu min ta'atihi. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, hendaknya dia menaatinya, yaitu hendaknya dia mengerjakan apa yang telah dia nazarkan berupa ketaatan. Adapun pada penggalan hadis yang berikutnya, wa man nadara ay ya'si Allah fala ya'sih. Fala ya'sih maksudnya ay fala yaf'al ma nadarahu minal maksiyah. Janganlah dia mengerjakan apa yang telah dia nazarkan dari perkara maksiat. Tapi karena sudah terlanjur bernadar, ya, menurut pendapat sebagian ulama, tetap wajib membayar kafarah. Karena dia sudah terlanjur bernadar. Misalnya seorang yang bernadar, kalau saya berhasil di dalam bisnis saya ini, saya akan minum khamr, naudzubillah. Ya. Misalnya ada orang yang bernadar seperti itu. Maka tentunya ini nadar yang mengandung maksiat. Maka dilarang untuk mengerjakannya. Fala ya'sih. Jangan bermaksiat kepada Allah. Tapi karena sudah terlanjur terucap nadar dari lisannya, maka dia wajib untuk membatalkan nadar tersebut dengan membayar kafarah. Itu kafaratun nadar yang telah disebutkan di awal tadi. Qala hafizahullah al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna global dari hadis ini, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'muru man sadara minhu nadru ta'atin ayyufiya binadrihi. Bahwasanya Nabi memerintahkan orang yang muncul darinya nazar ketaatan untuk dia menunaikan nazarnya tersebut. Kaman nadara salatan au sadaqatan au ghaira dhalik. Seperti seorang yang bernadar untuk mengerjakan salat. Saya bernadar untuk salat, barakallahu fikum, salat sunnah mutlak misalnya 40 rakaat. Misalnya seorang sakit tidak kunjung sembuh, kemudian dia bernadar, kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya akan salat sunnah 40 rakaat misalnya. Maka wajib dia tunaikan. Begitu pula sedekah. Kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan mengeluarkan sedekah sebesar 100 juta misalnya. Au ghaira dzalik atau yang semisalnya. Maka wajib ditunaikan. Wa yanha man sadara minhu nadru ma'siyatin an tanfidhi nadrihi. Di dalam hadis tersebut juga mengandung larangan terhadap setiap orang yang muncul darinya nazar maksiat. Dilarang untuk mengerjakan nazarnya, untuk menunaikan nazarnya. Kaman nadhara adzabha li ghairillahi awis salata indal quburi awis safara li ziyaratiha aw ghaira dhalika minal ma'asi. Seperti seorang yang bernadar untuk menyembelih, bernadar menyembelih untuk selain Allah. Tentunya ini bukan hanya sekedar maksiat yang ringan, tapi sudah masuk ke tingkatan syirik akbar. Bernadar untuk menyembelih kepada selain Allah. Maka ini adalah syirik akbar yang haram untuk ditunaikan. Atau bernadar untuk sholat di sisi kuburan. Kalau ini bukan misalnya seorang yang sholat untuk Allah, tapi sholatnya di sisi kuburan wali fulan, maka sholatnya itu bukan kesyirikan. Jika niatnya untuk Allah. Beda halnya kalau dia sholatnya untuk menyembah atau beribadah kepada penghuni kubur, tentunya ini syirik akbar. Tapi yang disebutkan di sini, as-salata indal kubur. Sholat di sisi kuburan, karena meyakini itu lebih afdol. Maka yang demikian ini termasuk al-umur al-mufdiyah ila syirik. Perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Maka ini minimalnya adalah dosa besar, kabirah. Karena termasuk al-wasail ila syirik. Hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Awis safara li ziyaratiha. Atau bernazar untuk safar menziarahi kuburan. Yang demikian ini juga dilarang di dalam Islam. Barakallahu fikum. Karena di sana ada hadis yang berbunyi la tusyaddur rihal illa ila thalathi masajid. Illa ila thalathati masajid. Tidaklah boleh safar ke suatu tempat untuk diniatkan ibadah, untuk diniatkan mencari barokah dengan tempat tersebut kecuali pada 3 masjid saja. Yaitu Masjidil Haram di Mekah, kemudian Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Adapun safar niatnya untuk menziarahi kuburan, maka yang demikian ini haram hukumnya. Dilarang di dalam Islam. Au ghaira dzalika minal ma'asi, atau yang semisalnya dari perkara-perkara maksiat. Qala hafizahullah ta'ala munasabatul haditsi lil bab. Kesesuaian hadis dengan judul bab, annahu dalla ala anna an-nadhra yakunu ta'atan wa yakunu ma'siyatan. Hadis tersebut menunjukkan bahwa nazar bisa berupa ketaatan, bisa pula berupa kemaksiatan. Fadalla ala annahu ibadatun. Maka ini menunjukkan bahwasanya nazar itu termasuk ibadah. Faman nadhara li ghairillahi faqad asyraka bihi fi ibadatihi. Barang siapa yang bernazar untuk selain Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah di dalam peribadatannya. Ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis, al-faedatul ula anna nadhara ibadatun fasarfuhu li ghairillahi syirkun. Bahwasanya nazar termasuk ibadah, maka memalingkannya untuk selain Allah adalah kesyirikan. Al-faidatul thaniyah wujubul wafai binadhri ta'ah. Wajib menunaikan nazar yang berupa ketaatan. Al-faidatul thalithah tahrimul wafai binadhri al-ma'siyah. Diharamkannya memenuhi atau menunaikan nazar yang mengandung kemaksiatan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, memasuki bab yang baru, babun minasyirki al-isti'adzatu bighairillah. Diupayakan untuk dihafal matannya, karena sangat penting untuk menjadi pedoman kita, pegangan kita di dalam kita menjaga tauhid, yang mana tauhid itu adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, kunci untuk bisa masuk ke dalam al-jannah. Barakallahu fikum.